Cek cek cek cek cek 1 2 3 suara dicoba mari bersama di Jacksonnya di Riyadus Solihin Probolinggo punya semoga Oh, يا بدرة من حاز كل كمالي مدى يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من حاز كل كمالي مدى يعبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر Oh, Festival Banjari, Festival Banjari di Ponpes Riyadhus Solihin. Festival Banjari, Festival Banjari bersama kami Banatul Rin. Salam hormat Dewan Juri. Ayo semua kita bernyanyi bersolawat Banjari. Banjari. Asnul Jamal Ma'anal Kamal Khairul Bariyah Al-Mustafa Al-Mujtaba محمد المتوكل خير الأنام خير الورى المزمل صلوا عليه وآله وصحبه Sous-titrage Société Radio-Canada. Festival Banjari di PPRS. Festival Aku Festival Salawat Hadrah Al Banjari di Beriadus Solin ini Banjari Sejatim PBRS Probolinggo. Festival Salawat Hadrah Al Banjari di Beriadus Solin ini Banjari Sejatim PBRS Probolinggo. Ola olela, ola ola olela. Salam hormat kami untuk para dewan juri. Bersama kami Muhibbul Mustafa dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Alah menang itu sudah biasa, yang penting syafaatnya. Kalau menang itu sudah biasa, yang penting mendapatkan syafaatnya. Mari kita solawatan bersama Muhibbul Mustafa di PBRS Probolinggo. Mana فاستغفر بذكر الله واصحب رجال الله Ya asyikal Mustafa, abshir bi lailil muna. Asyikal Mustafa, abshir bi lailil muna. Qadrakum ka'su safa, as-safa, as-safa. Thank you. Mari kita bareng-bareng yuk solawatan di pondok pesantren Riyadhus Shalihin yang bertempat di kota Probolinggo bersama kami. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa alihi. Sallallahu alaihi wa alihi. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idza العبد إذا